الإنسِ ربنا استمتع بعضنا ببعض، فالجن استمتع بالإنس بالخضوع له وطاعته، والإنس استمتع بالجن لأنه يخدمه ويحضره ويحضره. ويحضر له ما يريد. قال تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه خوارق شيطانية. فالفارق بينها وبين الكرامة الإيمان والعمل الصالح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما من دعاهم فقد حصل من عاداهم فقد حصل عنده بسبب، فهم الخوارق خلط كثيرة. فالمعتزلة ومن نحى نحوهم من العقلانيين إلى يومنا هذا ينكرون الكرامات، حتى إذا غلاتهم ينكرون بعض المعجزات ويقولون هذه لا يثبتها العقل، لأنهم يقدمون عقولهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ini masih lanjutan tentang karomah wali yang kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an istiqati min riwayatihim. Karamah wali. Nah, kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amma idza jara al-khaliqu ala yadika hinin awi sahirin fa hadha khariqun syaitani. Ya. Adapun kalau hal-hal yang di luar kebiasaan tadi, itu ada pada dukun, ada pada penyihir, ya, maka itu bukan hal-hal yang di luar kebiasaannya para wali. Ya, bukan seperti Maryam yang dapat rezeki dari Allah dalam keadaan dia berada di mihrab sedang beribadah. Ya. Nah, itu adalah ya apa keluar biasa, apa hal-hal yang di luar kebiasaan setan dan dukun. Yajri ala yadihi min ajli ibtila'i wal imtihan. Yang itu ada pada dirinya, dukun tadi, sebagai suatu ujian dan cobaan buat dia dan manusia yang lainnya. Ya. Nah. Disebutkan bahkan di sini faqad yatiru fil hawa, terkadang dia bisa terbang di udara. Ya. Bahkan dia yamsi alal ma', berjalan di air, ya'malu amalan khariqatan. Ya, lil 'adah, dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Wa hiya min a'mali syayatin. Ini termasuk di antara perbuatan-perbuatan setan. Maka bukan acuannya dia bisa terbang di udara, jalan di air, bukan itu. Tapi dilihat amal dia gimana. Makanya kata Syekh wa dhab itu, maka ketentuannya itu annana nanzur ila amali, kita lihat amal dia. Fa in kana muwafiqan lil Islam. Kalau amal dia sesuai selaras dengan Islam, fa may yajri ala yadihi karamatun. Maka apa yang ada pada dia berupa hal-hal yang di luar kebiasaan tadi, maka itu baru karamah. Ya, itu baru karamah. Taib. Wa illa fahuwa min khidmati syayatini lahu. Tapi kalau enggak, dia amalnya enggak ke masjid, ya. Atau bahkan enggak sholat, jauh dari sunnah, malah berbuat kesyirikan, maka itu cuman ya khidmat setan untuk dia. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni man istakthartum minal ins. Wahai, dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan mereka semua. Allah berfirman, wahai jin kalian, ya wahai jin, istakthartum minal ins. Sungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum, perhatikan Allah sebutkan awliya'uhum minal ins. Manusia dari kalangan wali mereka, wali jin, wali setan mengatakan. Berarti orang-orang ini wali setan. Mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, kami telah ya, istamta'a, mendapatkan kesenangan, dapat khidmat dari jin. Ya, sebagian kami dari sebagian yang lain, jin juga dapat istamta'a, dapat kesenangan dari manusia dengan diberikan ibadah kepadanya. Taib, fal jin istamta'a bil insi bil khudu'i lahu wa ta'atihi. Jin mendapatkan istimta, kesenangan dari manusia karena manusia tunduk dan taat pada dia. Dan manusia istamta bil jin, dapat kesenangan dari jin, li'annahu yakhdumuhu wa yuhdiru lahu ma yurid. Karena jin berkhidmat pada dia, melayaninya dan menghadirkan apa yang diinginkan oleh si manusia tadi. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fanna qalan naru maswaqum, maka neraka adalah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha illa ma yasha Allah. Ya. Ya, kalian kekal di dalamnya kecuali yang Allah kehendaki yang lain. Ya, innahu inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu ya, itu Maha Hakim lagi Maha Alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dan bima kanu yaksib. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka kerjakan. Fahadihi khawariqu syaitaniyatun, maka itulah khawariq, hal-hal yang di luar kebiasaan yang berasal dari setan. Ya. Fal fariqu bainana bainahu wa bainal karamati al-iman wa amalus shalih. Maka perbedaan antara khawariq syaitaniyah ini dengan karamah apa? Iman dan amal soleh yang ada pada orangnya tadi. Hadza huwa madzhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini madzhab ahli sunnah wal jamaah. Wa amman adahum fakhad hasala indahu bisababi fahmil khawariqi khaltun katsirun. Ya. Adapun selain ahli sunnati wal jamaah, ya. Sedangkan selain ahli sunnah, maka ada pada mereka ya, man adahum, jadi kalau ahlu sunnah menetapkan karomah. Sufi gulu terhadap karomah. Mu'tazilah menafikan karomah. Perhatikan tuh madhab ahlu sunnah tuh. Ya. Menetapkan adanya karomah. Sufi gulu. Mu'tazilah menafikan. Baik. Wa man adahum, selain mereka, orang-orang yang menentang mereka, dari menentang ahlu sunnah, faqad hasala bisababi indal khawarik khaltun kathirun. Terdapat khaltun, kekeliruan yang sangat besar. Ya, penyampur adukan disebabkan pemahaman khawarik ini. Fal mu'tazilah tu aman nahwahum, mu'tazilah dan orang-orang yang beralifiasi dengan mereka, minal aqlanin, dari kalangan kaum rasionalis, ila yawmina hadza, sampai saat zaman sekarang, yungkirunal karamat. Mereka mengingkari karomah wali. Hatta inna gulatahum, sampai-sampai kalangan gulat, kaum ekstremis dari Mu'tazilah, yungkiruna ba'dal mu'jizat, mengingkari sebagian mu'jizat Nabi Rasul. Wa yakulun hadihi la yusbituha alaqlu. Hatta mereka ini enggak ditetapkan, enggak bisa ditetapkan oleh akal, li'annahum yukaddimuna ukulahum. Karena lebih, mereka lebih mendahulukan akal mereka. Nah, pada rizki. Topik. Maqala syarif غلاو في إثبات الكرامات حتى أثبتها لأولياء الشيطان ويثبتونها لمن لا يصلي ولا يقوم إذا جر على يده خارق للعادة وهي خارق شيطانية شيطانية نعت dari خوارق ومنهم من يغلو في الولي الصالحين ويتخذه إلها مع الله كما حدث في القبوريين. فلو قرأت كتاب الشعراني المسمى طبقات الأولياء طبقات الأولياء لرأيت العجب عجابي الأجابة لرأيت العجب الأجابة والحكايات الباطلة والولي عنده خرج عن تكاليف ولا يحتاج إلى العبادة فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية لا الملائكة ولا الأولياء ولا الأنبياء حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم وهو شهيد البشر وخير من مشى على الأرض ويقول الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقين تس فما أحد بلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج عن عبادة الله حتى المسيح kenapa mansub itu bukan fil mudhari ya kan itu ma'tuf dia hatta balagha apa ma balaghahu nabi wa ma khar suruh kemudian hatta almasihu hatanya atifah hatta almasihu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla fihi لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فهذا بحث عظيم يجب معرفته وبخاصة في أوقات الجهل والخرافة نعم الصنف الثاني golongan yang kedua yang ekstrim ya yang menyimpang dalam karomah ini yaitu wahumal kuburiun wasufiun kalangan kuburiun kaum sufi golau fi isbatil karomat mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan karomah hatta asbatuha li auliya'i syaitan sampai mereka menetapkan karomah itu pada para wali setan wa isbitunaha liman la yusalli wa la yasum ya mereka tetapkan kewalian itu pada orang yang enggak sholat enggak puasa bahkan pada orang gila idza jaro ala yadihi khariqun lil adati yang penting itu ada hal-hal yang di luar kebiasaan wah ini berarti ini wali padahal enggak sholat ya dan billah nah wa hiya khariqu syaitaniyatun padahal itu adalah khawarik hal-hal yang di luar kebiasaan yang berasal dari setan. Wa minhum man yaghlu fil wali as-salih ya di antara mereka ada yang gulu terhadap wali-wali Allah yang saleh. Wa yattakhiduhu ilahan ma'a Allah dan mereka menjadikan wali tadi sebagai sembahan selain Allah. Kama hadatsa lil kuburiyin sebagaimana yang terjadi di kalangan kuburiyin. Wa idza farqara'ta kitab asy-Sya'rani apabila Anda membaca bukunya Sya'rani yang berjudul Tabaqat al-Awliya la ra'aital ajabal ujab. Anda akan melihat hal-hal yang sangat aneh. Ya, wal hikayatil batilata dan hikayat-hikayat yang dusta. Fal wali indahum wali mereka kharaja 'anil takalif wa la yahtaju ila al-ibadah. Wali kata mereka itu keluar dari taklif dari pembebanan syariat dan enggak butuh kepada ibadah. Nauzubillah. Wal insan mahma balagha minas salah wal ibadah. Ya manusia setinggi apapun dia telah mencapai ke, kesahihan, kesolehan ibadah. Fa innahu la yakhruj anil ubudiyah. Dia enggak bisa keluar dari ubudiyah. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sampai menjelang akhir beliau, hayat beliau, salat ke masjid. Ya, tidak pula malaikat, tidak pula para wali, para nabi, hatta nabiyuna sampai nabi kita mengatakan, "Wallahi ya, la arju an akuna a'lamakum billahi wa atqakum." Demi Allah, sungguh aku berharap menjadi orang yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah, paling bertakwa di antara kalian. Oh, sayyidul bashar, padahal beliau memang penghuluminya manusia. Wa khairu man masya alal ard, beliau lah sebaik-baik orang yang berjalan di atas muka bumi. Ya. Tapi wallahu wa yaqulu Allahu lah. Namun Allah berfirman pada beliau, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah pada Rabbmu sampai datang kematian. Ya, fama ahadun balagha ma balaghahu nabi, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kharaja an ibadatillah. Ya. Dan beliau tidak keluar dari peribadatan kepada Allah. Hatta al-masihu yaqulu Allahu azza wa jalla. Sampai al-masih. Ini hatta juga bisa hatta al-istinafiyah. Ya, Allah berfirman tentang beliau, tentang al-masih. La yastankiful masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif 'an ibadatihi yastakbir fa yahsyuruhum ilayhi jami'a. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah menjadi hamba Allah. Siapa yang merasa enggan menjadi hamba Allah dan menyombongkan diri, nanti Allah akan kumpulkan mereka semua di hadapan Allah. Ya, Allah akan kumpulkan mereka semua. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Adapun orang-orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh, ya, maka nanti Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Ya. Wa amma alladziina istankafu wastakbaru wa fayu'adzibuhum 'adaban 'alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasiira. Adapun orang-orang yang enggan menyombongkan diri dari beribadah pada Allah, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Mereka enggak dapat ya pelindung, penolong selain daripada Allah. Ya, fa hadza bahtsun 'adzimun, maka inilah pembahasan yang besar. Ya, yajibu ma'rifatu, yang mesti diperhatikan, mesti diketahui, wa bi khassatin fi awqatil jahli wal khurafat. Terlebih khusus ketika di waktu-waktu tersebar kebodohan dan khurafat. Nah. Tayib berikutnya lihat di matan 206. Ya. Qala wa nu'minu bi asyrati sa'ah, kita mengimani tanda-tanda kiamat. Ya. Min khurujid dajjal, seperti keluarnya dajjal. Nah, rizki, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarihu habidallahu ta'ala al-asyratu jam'u syartin. Taib, asyrat jam'u syartin. Ya, syartin itu maknanya adalah al-alamah, tanda. Terus wa huwa al-alamatu wa minhu summiya asy-syurtiyyu syurti asy-syurti syurtiyan liwujudil alamati alaihi. Ah, oleh karena itu syurti dinamakan sebagai syurti. Apa bahasa Indonesianya syurti? Polisi. Kenapa? Liwujudil alamati alaihi. Karena ada tandanya. Ada atribut khas. Ada tanda yang khas pada syurti. Nah. Terus lanjut. Wa asyratus sa'ati alamatuha ad-dallatu ala qurbi wuku'iha. Qala subhanahu. Nah, perhatikan. Wa asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat adalah alamatuha, tanda-tandanya. Ad-dallatu ala qurbiha, yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Allah berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ata ay an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu melainkan hari kiamat, itu yang kedatangannya kepada mereka dengan bagtah tiba-tiba. Ya, faqad jaa asratuha, padahal sungguh telah datang kepada ya kepada mereka tanda-tandanya, asratnya. Ya, asratnya. Perhatikan firman Allah, fa hal yanzurun? Naam, lanjut. Ai yantaziruna. Ah, yanzurun maksudnya bukan melihat, tapi yantazirun, menunggu. Terus wa qawlu bagtah, ai la ya'lamu waqtaha illa Allahu. La ya'lamu waqtaha. Waqtaha illa Allahu. Ah, bagtah tiba-tiba itu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Terus qala subhanahu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bagtah. Wa qala Jibril lin nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'ili. Qala akhbirni 'an amaratiha. Qala an talida al-ammatu rabbataha wa antara al-hufata al-'urata ri'a'asha'i yatatawaluna fil bunyani. Wa qad dhakara al-'ulama'u an ashrata as-sa'ati. Oh ya. وقد ذكر العلماء أن أشراط الساعة على ثلاثة أقسام. طيب, perhatikan sini. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Ya. Jadi hari kiamat itu berat bagi seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum, hari kiamat itu enggak datang pada kalian illa baghtah. Kecuali tiba-tiba. Ya, Jibril pernah bertanya pada Nabi, kabarkan padaku tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minasain. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Kata Jibril lagi, kabarkan padaku tentang amaratiha, tanda-tandanya. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Ini ada dua tafsir. Budak wanita melahirkan anak tuannya. Tafsir pertama, di akhir zaman, apa, yaitu anak durhaka, sehingga memperlakukan ibu sebagai budak. Tafsir kedua apa? Di akhir zaman banyak budak, sehingga nanti kaum muslimin punya anak dari amahnya, umul walad nanti. Jadi para budak-budaknya. Nah. Kemudian tadi mana? Mana lagi tadi? Wa antara ya. Ya, wa antara al-hufata al-urata ri'a'at sya'i yatatawaluna fil bunyan. Ini sudah kita waktu itu kaji di syarah al-arba'in dengan tatimahnya khamsin, yaitu kitab apa? Fathul Qawi. Ya. Kemudian ada orang-orang yang nyeker ya, enggak pakai baju ya, hanya pengembala kambing, ternyata berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ini juga sudah terjadi ya. Ya, di beberapa tanah Arab. Di Qatar, di Bahrain. Ya, kemudian di mana lagi? Di ya, Uni Emirat Arab ya. Bangun kambing, ya, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nah, muqad dzakara ulama wa anna asyratu sa'ah ala salasati aqsam. Para ulama telah menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada tiga macam. Terus lanjut, Rizki. Al-qismil ula, al-qismil awwali, al-alamatu as-sugra, wa hadhihi hasalat wa anqadat. Al-qismil thani, al-alamatu al-wusta, hadhihi ma tazalu tahduthu mithla ma hadatha fi zamanina min taqaddum as-sina'ati wal ittisalati wa istikhraji al-kunuzi min al-ardi wa taqarubil buldani hatta ka'anna al-'alima 'alam ka'anna al-'alama qaryatun wahidatun wajtima'ul yahudi fi Filistina intidharan lid-dajjali wa tawti'atan lil-malahimi allati sataqumu hunaka. Al-qismu ath-thalithu العلامات الكبرى من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة ثم طلوع الشمس من مغربها فهذه إذا حصل أحدها تتابعت البقية. Nah, ini yang pertama, ya, tanda hari kiamat yang pertama, al-alamatus sughra wa hadhihi hasalat wan qadat. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini telah terjadi dan telah usai. Jadi utusnya nabi itu tanda kiamat itu, dekatnya kiamat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamatul wusta, tanda dekat yang berikutnya yang pertengahan, hadhihi tazal wa tahdus. Ini yang masih terus terjadi. Misla mahadasa fi zamanina, seperti yang terjadi zaman kita, min taqaddumis sina'at wal ittishalat. Ya, seperti pesatnya kemajuan teknologi, telekomunikasi, wastikhrajul kunus minal ard, dan dikeluarkan al-kunus, kekayaan bumi dari bumi itu ya. Minyak, tambang, ya. Wa taqarrubil buldan, kemudian dekatnya jarak antar negeri. Hatta ka'anal alam qaryatun wahidatun, seakan-akan alam semesta ini, bumi ini cuma satu kampung aja karena dekat. Wa ijtima'il yahud, dan kaum Yahudi telah berkumpul di Filistin saat ini. Intizaran lid dajjal, menunggu dajjal. Tautiatan lil malahimi allati satakumu hunaka. Nah, ya, ini sebagai persiapan untuk menuju peperangan besar yang terjadi di sana. Hakis Masalis, ya, yaitu alamatul kubra min khurudid dajjal, di antara keluarnya dajjal, turunnya Nabi Isa, ya, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya dabah binatang melata, kemudian nanti diakhiri dengan tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Fahadihi idha hasala ahaduha tataba'at al-baqiyatu. Kalau salah satu sudah terjadi, nanti yang lain menyusul. Nah, fadal. Berikutnya gantian baca. Syahrul, Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qala syarihu wa fidhalu ta'ala wa qawluhu min khurujid dajjali wa huwa huwa awalul alamatil kubra wa huwa minal yahudi wa yadda'i arubiyyata wa ma'ahu khawariqu syaitaniyatun tan tafnit taftinun nasa yamuru as-sama'a fa tumtiru wa yamuru al-ardo fa tukhriju ma fiha minal kunuzi wa nabati wa dajjalu huwa asyaddul fitani li'anna alladhina yuftinuna bihi kasirun li shiddati ma ma'ahu minal fitani wa ma hu jannatun wa narun wa ya'ti ala jami'il ardi illa makkata wal madinata wa hadhihi fitnatu tamyizul mu'minina wa hadhihi alfitnatu tumayyizu al-mu'mina minal kafiri wa summiya dajjalan minal dajjali wa huwa al-kadhibu likasrati kadhibihi wa summiya al-masiha li'annahu yasiru fil ardi wa yamsahuha bi syari'atin bi sur'atin lima hayya Allahu lahu min wasailil muwasilati as-sari'ati allati hiya asra'u minar rihi wa qila sumiya bidzalika li anna ainahu mamsuhatun li anna ainahu mamsuhatun fa huwa a'waru wa fa huwa a'waru wa yusamma masihad dalalati fa yakhruju ad-dajjal Tongkol habis nangis mbak. Karena dia si toke ikan asin. Lanjut lagi carun. Fayakhruju ad-dajjalu fayatbi'uhu al-yahudu. Fayatba'uhu al-yahudu. Fayakuduhum wayahsulu bisababihi alal muslimina fitnatun. Fitnatun azimatun. Wama man wama min nabiyyin illa hadzara ummatahu minhu wa shadduhum tahziran minhu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhirul anbiya'i wa ummatuhu akhirul ummi wa qarabuha lid-dajjali annahu wa ummatahu ma'tuf kahu ummah kan isim anna terus wa ummatahu akhirul ummi wa qarabaha lid-dajjali wa apa aqrab aqrabaha aqrabuha oi boleh aqrabaha wa qarabaha lid-dajjali wa amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhudi al-akhiri minas salati an'udzu billahi min arba'in min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihil dajjal fa huwa fitnatun 'azimatun wa syarrun kabirun fa yanzilu 'Isa 'alaihi salatu wassalam minas samai fa yaqtuluhu bi babi luddin fa yurihu Allahu minhu almuslimina summa yahkumu 'Isa bi hukmil islami fa huwa tabi'un lin nabiy sallallahu alaihi wasallam li annahu laysa ba'da nabiyyina nabiyyun wa laysa ba'da syari'atin ba'da syari'atil islami syari'atun. Nah. Baik, perhatikan ini. Mana tadi? Wadajjal, itu ya? Dari mana antum bacanya? Ya, wa qawluhu min khurujid dajjal, perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, ya di antara tanda kiamat keluarnya dajjal. Ini alamatul kubra, alamat yang besar, wa huwa minal yahudi. Ya, dajjal dari bangsa Yahudi, wa yadda'i rububiyyah, tadi mengklaim punya rububiyyah, wa ma'ahu khawariqu syaitaniyatun. Dia juga punya khawariq, hal-hal yang di luar kebiasaan setan, taftinun nas. Ya, dia yang nanti ya memfitnah manusia. Mendatangkan fitnah buat manusia. Ya'muru sama fatumtiru. Dia memerintahkan langit, langit akhirnya menurunkan hujan. Wa ya'murul ardo fatukhriju ma fiha minal kunus wan nabat. Dia memerintahkan bumi, maka bumi mengeluarkan kekayaannya, tumbuh-tumbuhannya. Ya, wad-dajjal huwa asyaddul fitan. Dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat. Bi'anna alladhina liyuftanuna bihi kathirun. Karena yang terfitnah dengan dajjal itu banyak. Lishiddati ma'ahu minal fitan. Karena begitu dahsyatnya fitnah yang ada pada dajjal. Wa ma'ahu jannatun wa narun. Ya. Bahkan dia dajjal bisa membawa surga neraka. Ya'ti ala jamil ard, dia datang ke seluruh penjuru bumi illa Makkah wal Madinah. Kecuali Mekah Madinah. وهذه الفتنة تميز بين المؤمن ومن الكافر. Maka fitnah Dajjal ini yang membedakan mukmin dari kafir. Wa sumiya Dajjalun Dajjalan. Min ad-Dajjal. Dajjal dinamakan berasal dari kata Dajjal. Apa itu Dajjal? Kadzib, dusta. Likasrati kadzibi, karena banyak dustanya. Karena banyak dustanya. Wa sumiya al-Masih, dinamakan Masih li'annahu yasiru fil ard yamsahuha bisur'atin. Ya, kenapa? Karena dia berjalan di muka bumi dengan cepat. Lima hayya Allahu lahu min wasailil muwasalati was-sari'ah. Ya. Karena berbagai sarana yang muwasalah, transportasi yang cepat. Allati hiya asra'u min ar-rih. Yang lebih cepat daripada angin. Ya. Wakilah ada yang mengatakan summiya bidalik, dinamakan dia dengan Dajjal di an Masih di anna aynah mamsuhatun, karena matanya terhapus. Wahwa a'war, dibuta sebelah. Wisama Masihud Dalal. Masihud Dalalah. Dinamakan juga Masih Ad-Dalalah. Ya. Fa yakhruju ad-Dajjal, Dajjal keluar, fayatba'uhul Yahud. Nanti akan diikuti oleh Yahudi. Ya. Fa yaquduhum, nanti Dajjal memimpin Yahudi. Wa yahsulu bisababihi al-muslimin fitnatun azimatun. Dengan sebab Dajjal akan terjadi fitnah yang besar buat kaum muslimin. Wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu minhu. Tidak ada seorang nabi pasti, melainkan nabi itu memberikan tahdzir, peringatan pada umatnya dari Dajjal. Wa syadduhum tahdziran, yang paling dahsyat tahdzir terhadap Dajjal dari kalangan nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirul anbiya, karena beliau adalah nabi terakhir, wa ummatuhu akhirul umam, wa ummatahu akhirul umam. Dan umat beliau adalah umat yang paling terakhir. Wa akrabaha Dajjal. Dan umat beliau adalah umat yang paling dekat dengan Dajjal. Amarana Nabiyyu, maka Nabi SAW memerintahkan kita, ba'da syahadatil akhir, setelah tasyahud akhir dari sholat, an nata'awwada billahi min arba', agar kita berlindung pada Allah dari empat, min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid Dajjal. Fahuwa fitnatun adimun, adimatun syarrun kabirun. Fitnah yang sangat besar, keburukan yang besar. Fayanzilu Isa pun turun minas sama dari langit, fayaktuluhu bi babi Lut. Dan akan membunuh Dajjal di babi Lut, di pintu Lut di Palestine. Ya. Fayurihallahu minhu al-muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketentraman kepada kaum muslimin dengan terbunuhnya Dajjal. Ya. Lega kaum muslimin. Nah. Summa yahkumu Isa bihukmin Islam. Kemudian Isa akan berhukum dengan hukum Islam. Fahuwa tabi'un lin nabi, karena dia mengikuti Nabi SAW. Liannahu laisa ba'da nabiyina nabiyun, karena enggak ada nabi lagi setelah nabi kita. Wa laisa ba'da syariatil islami syariatun, enggak ada lagi setelah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada syariat lagi. Nah, Fawas, coba baca Fawas. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, thumma yakhruju fi waqtihi wa ya'juzu wa ma'juza wa ma'juza. Ya'juju wa ma'juju. Naam. Wa hum aidan fitnatun 'azimatun. Qala ta'ala, hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun wa hum ummatun minal umami min bani adama. Kanu fi zamanil in alin al iskandari dil iskandari fi zamanil iskandari dil qarnaini wabana dunahum ashaddu asadda qala Allahu ta'ala فَمَسْطَاءُ أَنْ يَذْهَرُهُ وَمَسْتَطَاءُ لَهُ نَقْبَ فَلَا يَسْتَطِعُونَ أَسْعُودَ فَوْقَ الْحَائِطِ وَلَا يَسْتَطِعُونَ نَكِيَةً لِكُوَّتِهِ لِأَنَّهُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالْبَأْسِ الشَّدِيدِ ولكن إذا جاء وعد الله جعله دكا فيخرجون ويفتكون بالعالم وليس لأحد طاقة في قاتلهم ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة في قتالهم ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة. طيب perhatikan berikutnya. Ya. Kemudian summa yakhruju fi waqtihi Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Kemudian akan keluar di waktu itu Ya'juj Ma'juj. Setelah Dajjal terbunuh, ada lagi Ya'juj Ma'juj. Ya. Dan mereka juga menjadi fitnah dan ujian yang besar. Wahum aidan fitnatun adzimatun. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, mereka turun dengan cepat. Ya, dari seluruh tempat yang hadab, tempat yang tinggi, mereka yansilun turun dengan cepat. Wahum ummatun minal umam min bani Adam. Mereka umat manusia, umat Adam. Kanu fi zamanin Iskandar Zulkarnain. Yang dia mereka hidup di zaman Iskandar Zulkarnain. Ingat ya, Zulkarnain itu bukan the great Alexander. Zulkarnain bukan the great Alexander. Ya. Wabana dunahum as-sadda, yang membangun tembok untuk menutupi mereka. Itu dibangun tembok oleh Zulkarnain untuk menutup si Ya'juj Ma'juj ini. Kalau Allah Ta'ala famastata'u, ya. Famastata'u ayyadharuhu wamastata'u lahu naqba. Mereka tidak bisa mendakinya, mereka tidak bisa pula melobanginya tembok Dzulqarnain. Tapi nanti akan tembus hingga akhirnya Ya'juj Ma'juj keluar. Fala yastati'una su'uda faqal ha'id, mereka enggak bisa mendaki ya di atas tembok. Wala yastati'una naqbah, enggak bisa pula melobanginya. Likuwatihi, karena kekuatan tembok tadi. Li'anna minal hadid wal ba'si asyadid, karena temboknya itu terbuat dari besi yang keras. Lik ya, lakin idza jaa wa'dullah, namun apabila janji Allah telah datang. Ya, janji Allah telah datang, nanti akhirnya akan bisa keluar juga mereka itu Ya'juj Ma'juj. Ya. Ja'alahu dakka, Allah akan menjadikannya hancur temboknya. Hancur lebur. Wa yakhrujuna, akhirnya mereka keluar si Ya'juj Ma'juj. Ya, jadi Ya'juj Ma'juj itu bukan bangsa Cina ya. Bukan nanti keluar dari tembok raksasa Cina itu, bukan. Nah, bukan. Dia ada sejak ada zaman Dzulqarnain. Ya. Dan mereka nanti kalau keluar akhirnya udah mereka. Ya. Mereka yaftikuna bil alam, ngacak-ngacak alam ini. Ya, mengacak-ngacak obrak-abrik. Laisa li ahadin taqatun fi kitalihim. Enggak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka. Summa yuhlikuhumullahu fi sa'atin wahidah. Kemudian Allah akan membinasakan mereka di satu waktu. Ya, nanti kita lanjut nuzul Isa dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.